Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa duduk sejenak di masjid ini dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini mendapatkan barokah dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Pembahasan kita sebagaimana yang telah diberitahukan kepada hadirin tentang beberapa kaidah-kaidah penting dalam memahami asma wa sifat. Pembahasan ini wahai kaum muslimin terdapat dalam mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Syarah Lumatul I'tiqad, sehingga yang memiliki buku bisa dilihat kembali ke kitab tersebut. Disebutkan di dalam kitab ini beberapa kaidah-kaidah penting tentang nama-nama Allah dan tentang sifat-sifatnya. Sebelumnya saya sebutkan dulu mukadimah singkat. Kenapa berbicara tentang nama Allah dan berbicara tentang sifat Allah itu harus ada kaidah-kaidahnya? Jawabannya adalah karena yang akan kita bicarakan dalam bab asma dan sifat ini adalah Allah Azza wa Jal. Bukan berbicara tentang sifat-sifat manusia. Sehingga perlu ada kaidah-kaidah khusus. Di antaranya adalah menetapkan ayat dan hadis sesuai dengan kebesaran dan Allah, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berbicara tentang zat Allah yang maha mulia disamakan dengan manusia. Zat tubuh manusia tidak boleh. Dan ini salah satu di antara kaidah bahwa tidak diperbolehkan kita untuk menyamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha besar, disamakan dengan manusia. Walaupun dalam sisi nama atau dalam sisi kata-katanya sama dengan yang ada pada manusia, tetapi kesamaan dalam al-kata tidaklah pasti menunjukkan kesamaan dalam hakikatnya. Bisa dipahami hadirin? Ini diantara contoh-contoh kaidah yang harus kita fahami tatkala kita berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Pembicaraan tentang nama Allah dan sifat-sifatnya, apakah hal ini penting wahai kaum muslimin? Jawabannya ya, sangat penting. Bahkan ini ilmu fardu ain, karena ini bagian dari tauhidullah. Semua kita akan ditanya nanti di alam kubur kita, siapa Rabbmu? Maka jawabannya adalah dengan kita mempelajari siapa Allah dari sifat-sifatnya, dari nama-namanya. Kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal. Allahumma Akbar, kita meyakini Allah paling besar, terbesar. Allahumma Rahim, Allahumma Harrahim, Allahumma Rahman, Allahumma Razzaq, Maha Belas Kasih, Pemurah, Pemberi Rizki. Ini nama-namanya. Dengan kita mengenal nama-nama seperti ini, maka kita akan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Allahu Ahad, Allahus Samad, Allah Maha Esa, satu, tunggal, tidak berbilang dan tidak ada yang sama dengannya. Dialah Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Semua itu ada karena Allah yang mengadakan. Semua itu hidup dan berkembang karena Allah pula yang menghidupkan dan yang mengembangbiakan. Kita semuanya tidak mungkin berdiri dengan sendiri. Kita bergantung kepada Allah Azza wa Jal. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu, tidak ada yang selevel, setingkat yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ini diantara contoh-contoh kepentingan kita dalam mempelajari al-asma dan as-sifat. Dan ini bagian dari tauhid, karena tauhid itu membahas tiga hal: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma dan as-sifat. Tauhidul asma was-sifat. Kaum muslimin rahiman wa jami'an, yang namanya ilmu itu besar dan tidaknya tergantung dengan ilmu tersebut berbicara tentang apa. Ilmu kedokteran tentu lebih mulia daripada ilmu kehewanan. Dan begitu seterusnya. Ilmu itu berbicara tentang apa, maka itulah yang menentukan kadar nilai ilmu tersebut. Maka ilmu berbicara tentang tauhid yang ada pada kalimat La ilaha illallah, itu adalah ilmu terbesar, karena tidak ada yang melebihi besarnya daripada kalimat La ilaha illallah. Di antara bab-bab dalam pembahasan La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka diantara bab pembahasannya adalah mengesakan Allah dalam hal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Hanya Allah semata yang mulia, yang terpuji, yang sempurna. Tidak ada yang sekufu dengan Allah sama sekali. Sehingga membahas asma sifat termasuk membahas ilmu yang paling besar. Beberapa kaidah yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lewat, beliau sebutkan di sini ada beberapa kaidah dan ada beberapa cabang-cabang pembahasan. Kaidah yang pertama yang telah kita baca dalam pertemuan telah lewat adalah tentang al-wajibu fi nususil kitab wa sunnah ibqa'u dilalatiha ala zahiriha min ghairi taghyirin. Kewajiban yang pertama yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim terhadap ayat yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, juga terhadap hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, adalah harus wajib ditetapkan sesuai dengan apa yang ada di ayat-ayat tersebut. Ditetapkan artinya diyakini sesuai yang ada di ayat-ayat tersebut. Ini kewajiban kita yang pertama. Kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Rahman, Pemurah. Allah yang Maha Rahim, Kasih Sayang. Ini semuanya harus kita yakini sebagai nama Allah dan diterjemahkan, dipahami sesuai yang tertera di dalam ayat-ayat tersebut. Tetapi ingat, tidak disamakan dengan makhluk. Kita tetapkan ibqa'u dilalatiha ala zahiriha. Ibqa'u yakni apa? Ditentukan, ditetapkan sesuai apa yang ada di ayat tersebut. Min ghairi taghyirin, tanpa dirubah-rubah. Allah menyatakan bal yadahu mabsutatani, sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64, Allah Subhanahu wa taala berfirman bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah keduanya terbuka dan Allah berinfak, Allah membagi rezeki kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya. Barakallahu fikum wa ikum muslimin. Kita terapkan kaidah pertama tadi di atas. Allah azza wa jalla yang memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah memiliki dua tangan dan keduanya terbuka. Apa yang terbesit di benak antum ketika membaca ayat yang seperti ini? Ya, akan ada pemikiran dua tangan keduanya terbuka. Seperti ini? Ya, enggak masalah. Saya lagi menerangkannya kok. Terbuka berarti seperti ini. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an. Kalau kita bicara tangan manusia, maka inilah tangan manusia. Tangan saya, tangan hadirin, ya seperti ini tangan manusia. Bagaimana terbukanya? Terbukanya seperti ini. Ini tangan manusia. Tetapi ketika kita berbicara tentang tangan Allah, maka jangan kalian samakan dengan tangan manusia. Kenapa? Karena Allah yang memberitahukan kepada kita, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Ini Maha mendengar lagi-lagi Maha melihat, sami'un basir. Manusia melihat, manusia mendengar, Allah melihat, Allah mendengar. Tetapi Allah telah tentukan dan Allah beritahukan, tidak ada yang serupa dengannya. Bukan berarti kita mengatakan Allah tidak punya tangan. Tidak. Allah punya tangan. Loh, dari mana kamu tahu? Allah sendiri yang memberitahukan. Apakah Anda tidak percaya kepada Allah? Oh, berarti kayak tangan wong. Oh, tidak. Lah terus bagaimana? Lah inilah dia. Bagaimananya tangannya Allah? Wallahu a'lam. Seperti apanya tangan Allah? Wallahu a'lam. Kita tidak bisa menggambarkan karena Allah Maha besar. Allah Khalik, kita makhluk. Dan Allah pastikan tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang selevel sama sekali dengan Allah. kita tetapkan Allah punya tangan, ditetapkan dalil tersebut sesuai apa yang ada, diyakini sesuai apa yang Allah beritahukan, tanpa kita menyerupakan dengan manusia. Adapun bagaimana bentuknya, bagaimana kenyataannya, seperti apa, wallahu a'lam. Kalimat wallahu a'lam di sini wahai kaum muslimin adalah tafwid. Bahasa Arabnya, kita mentafwidkan bagaimananya tentang sifat Allah kepada Allah. Kita tidak tahu. Kita serahkan ilmu ini kepada Allah tentang bagaimananya. Tetapi kita tetapkan Allah punya tangan. Inilah kaidah Ahlus Sunnah. Antum pahami? Inilah kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaidahnya Nabi, para sahabat, para salafin. Inilah dia. Adapun kaidahnya Asy'ariyah dan kaidahnya Maturidiyah, di mana mereka menggunakan tafwid, tetapi tidak seperti Ahlu Sunnah. Bagaimanakah mereka kaum muslimin Asy'ariyah dan Maturidiyah? Asy'ariyah dan Maturidiyah ketika membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan nama-nama Allah, hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mereka tidak mau menetapkannya. Mereka mengatakan ketika membaca ayat ini umpamanya, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah keduanya terbuka, yunfiku kaifa yasha, Allah memberikan rezeki, Allah membagi rizkinya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kata mereka, kita beriman ayat ini, tapi kami tidak tahu apa makna bal yadahu mabsutatani. Kami serahkan maknanya kepada Allah. Berarti Allah punya tangan. Wallahu alam, saya tidak tahu Allah punya tangan. Cuman ayat ini saya percaya adanya dalam Al-Quran. Yang mereka tafwidkan, yang mereka serahkan kepada Allah adalah maknanya. Sehingga mereka tidak mau menetapkan asma wa sifat sesuai yang tertera, tetapi mereka menyerahkannya kepada Allah. Wallahu a'lam, kami tidak tahu maknanya itu. Bedanya dengan Ahlu Sunnah, Ahlu Sunnah menetapkan sesuai yang ada dalam nas, karena Allah yang memberitahukan. Dan Al-Quran berbahasa Arab, dimaknakan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Arabiyyin mubin. Rasul memahami seperti yang tertera, para sahabat memahami sesuai yang tertera, tetapi tanpa membagaimanakannya atau menyerupakan dengan makhluk. Sehingga Ahlu Sunnah mentafwidkan tentang bagaimananya, kalau Asy'ariyah mentafwidkan dari sisi maknanya. Ini batil. Mentafwidkan yakni menyerahkan kepada Allah. Sehingga seakan-akan Allah memberitahukan, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Mbuhlah, orang ngerti. Yadahu mbuhrah, orang ngerti. Allah mengatakan yadahu itu bahasa Indonesia ini tangan. Orang ngerti belah. Mbuh, terserah Allah apa maksudnya. Ini berarti orang ini apa? Kurang ajar. Allah memberitahukan Rahman Rahim, apa maknanya? Wallahu a'lam. Terserah Allah. Allah ngasih tahu Allah itu Maha Rahman, kasih sayang, Maha Rahim, Maha Pemurah, Razzaq, Maha Pemberi Rizki. Allah itu Maha Ba'al Jabbar Mutakabir Nuhaimin. Allah itu Maha. Kamu enggak percaya? Ya. Wallah alam lah, saya enggak tahulah. Tidak mau menetapkannya. Bisa dipahami, ini kesesatannya mereka. Bedanya dengan Ahlu Sunnah, ditetapkan sesuai yang tertera di situ, diyakini sesuai yang tertera di situ, tetapi bagaimananya kita tidak tahu. Seperti apanya, wallahu alam. Faham, ikhwan? Sampai sini bisa difahami? Ini kaidah sangat penting. Ini kaidah sangat penting. Bedanya Ahlu Sunnah dengan bedanya kaum musyabbihah dan bedanya Ahlu Sunnah dengan kaum mu'atilah dalam real ini. Apa musyabihah, apa mu'atilah? dalam urusan nama Allah dan sifatnya, dalam urusan asma wa sifat, itu ada dua aliran sesat. Yang pertama, aliran yang disebut dengan kaum musyabbihah. Orang-orang yang memiliki paham Allah sama dengan manusia. Ini musyabbihah. Menetapkan nama Allah dengan pengertian apa yang ada pada manusia. Allah punya tangan, ya tangan manusia. Allah punya wajah, ya wajah manusia. Allah mencintai, Allah murka Allah, ya sama seperti manusia. Ini kaum musyabbihah. Ahlussunnah tidak seperti itu. Ahlussunnah mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya sifat ini, sifat itu. Tetapi tanpa menyerupakan dengan manusia. Kok bisa? Kata-katanya sama, kok enggak sama? Apa sama tapi tak serupa? Apa? Sama tapi tak? Serupa tapi tak sama, begitu Pak ya? Tidak. Beda yang ada. Namanya sama. Wajah. Manusia juga punya wajah. Tetapi Allah telah memastikan. Laisa kamitslihi syai. Sudah kita yakin. Allah punya wajah. Seperti apanya? Wallahu a'lam. Faqad ikhwan. Ya. Adapun kelompok yang sesat yang kedua adalah kaum mu'atilah. Orang-orang yang tidak mau mengimani dan meyakini asma dan sifat Allah. Ditolak nama Allah, ditolak sifat Allah, tidak mau mengimaninya, tidak percaya. Maka ini namanya kaum mu'atilah. Ahlu ta'til bahasa lainnya. Ahlu sunnah tidak menolak satupun ayat. Apalagi dalam pembahasan asma sifat, tidak menolak satupun nama dan satupun sifat. Diterima. Tetapi tanpa kitabah menyerupakan dengan makhluknya. Sehingga ada kaidah isbatu. Ya, isbatun bila tamthilin wa tanzihun bila ta'dilin. Kita menetapkan nama-nama Allah tanpa kita menyerupakan dengan manusia. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat lemah, dari sifat-sifat kekurangan, dari sifat-sifat cacat, tanpa kita menolak satupun nama dan sifat Allah. Kaidah seperti ini sangat penting untuk kita memahaminya agar jangan salah. Kalau kita tidak tahu kaidah ini, setiap kita membaca nama dan sifat Allah, yang terbesit di benak kita adalah seperti manusia. Syaitan memasukkan ke benak kita penyamaan antara Allah dengan manusia. Dan ini hukumnya haram. Butuh kita ilmu tentang hal ini. Kemudian kita masuk pada kaidah berikutnya. Al-Qa'idah Tsaniyah, kaidah yang kedua adalah kaidah yang berkaitan dengan asma'ullah. Kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kaidah ini yang berkaitan dengan nama-nama Allah, terdapat beberapa pasal atau bab atau bagian. Bagian yang pertama, Asma'ullah ta'ala kulluha husna. Wajib bagi kita meyakini bahwasanya semua nama-nama Allah adalah sempurna. Nama-nama Allah adalah apa? Sempurna. Yang terdapat dalam kalimat Al-Husna yang ada pada ayat Al-A'raf ayat yang ke-180. Walillahil asma'ul husna. Bagi Allah, hanya bagi Allah lah nama-nama yang sempurna. Misal kita ambil nama Sami', artinya mendengar. Kenapa kita menerjemahkan maha mendengar? Terjemahan kita maha mendengar. Karena semi ketika dinisbatkan kepada Allah, ini menunjukkan makna sempurna dalam mendengar. Sempurna dalam apa? Mendengar. Karena kalimat semi nama Allah ini husna, sangat sempurna. Sampai-sampai disebutkan Syekh Ibnu Taimiyah di sini, ai balighatan fil husni ghayatuhu, kesempurnaan yang telah puncak dan tidak ada kesempurnaan lagi di atasnya. Allah ma'alim, alim nama Allah. Ya, dengan wazan fa'il. Namanya apa? Alim artinya mengetahui. Orang yang alim, yang memiliki pengetahuan. Ketika alim ini dinisbatkan kepada Allah, alim, Allah maha mengetahui. Kenapa? Karena nama Allah itu sempurna. Kalimat maha dalam bahasa kita menunjukkan puncak. Sahabat ikhwan. Maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Karena pendengaran Allah, penglihatan Allah, ilmunya Allah sempurna. Sehingga tidak boleh disamakan dengan penglihatan kita. Penglihatan kita, walaupun kita pun dibahasakan dalam Al-Quran dengan sami'an, basiran. Ini dia disebutkan dalam surat Al-Insan. Allah menciptakan manusia min amsyajin nabtalihi fajalnahu apa? Sami'an basiran. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dari tercampurnya sperma dengan ovum. Kemudian kami ciptakan dia menjadi manusia. Dan kami akan uji dia selama di dunia ini dengan berbagai macam ujian. Dan kami jadikan dia sami'an basiran. Mendengar dan melihat. Tapi tidak bisa kita terjemahkan manusia maha mendengar, manusia maha melihat, tidak. Kenapa? Karena penglihatan manusia terbatas, pendengaran manusia juga terbatas. Ilmu manusia, manusia punya ilmu? Manusia punya ilmu, Pak? Punya. Ilmu pengetahuan, macam-macam urusannya, urusan duniawi, urusan agama, punya ilmu. Tetapi sebesar apapun ilmu manusia, sangatlah sedikit. Wama utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah manusia diberi ilmu oleh Allah kecuali sangat-sangat sedikit sekali. Yang mengetahui dengan maha, dengan pengetahuan yang puncak adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fakadah ikhwan. Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat sempurna semuanya. Kemudian yang berikutnya, kaidah yang berikutnya adalah, ini juga sudah kita sampaikan, asma'ullahi ghairu masuratin bi'adadin mu'ayyanin. Nama-nama Allah tidaklah terbatas dengan bilangan tertentu. Nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan apa? Tertentu. Lah bagaimana dengan hadis yang menyatakan Allah memiliki nama 99? Bukankah ini juga batasan? Angka tertentu. Loh kok disebut tadi oleh Syekh Ibnu Taimin tidak ada batasannya. Sing benar singin di. Yang benar yang mana, Pak? Asyariah mengatakan 7. Ada yang mengatakan 9. Kecampuran dengan Maturidiyah menjadi 20 masuk ke negeri kita. Ya. Ada yang menyatakan sekian-sekian. Ada yang menyatakan 99. Ada yang menyatakan tanpa batas. Yang benar yang mana? Halo? Yang benar yang mana? Yang benar kalau tidak tahu jawabannya jangan ngomong, Pak. Nah, jenengan benar kafe berarti, Pak. Yang benar diam sebelum tahu ilmunya. Ini kita bicara masalah Allah Azza wa Jal. Bukan berbicara masalah manusia. Boleh ngawur. Ini bicara ilmu tentang zat yang maha besar yang kita sembah. Pencipta kita semuanya yang memiliki langit dan bumi. Jangan sembarangan. Yang benar adalah nama-nama Allah 99 nama. Yang benar adalah nama-nama Allah tanpa batas. Dua-duanya benar. Dua-duanya apa, Pak? Benar. Padahal, ini masih bingung apa, Pak? Tadi menang KB. Tanpa batas kok 99. Bagaimana kaitu ekonomi muslimin? Kalau sudah bingung, alhamdulillah. Bingung itu ilmu, Pak. Bingung itu berarti perhatian. Wah, aku bingung. Ya. Perhatian daripada aku kurang ngerti lah, bingung borak. Berarti tidak perhatian, Pak. Ya. Perhatikan pembahasannya. Nama-nama Allah ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyanin. Nama-nama Allah tidak ada batasan dengan jumlah bilangan tertentu. Hal ini sesuai tersebut dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Tabrani bin Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Sebuah doa di mana Rasul mengatakan Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita laka bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik atau istatharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan aku menyebut semua nama-namamu yang engkau terapkan nama-nama itu untuk dirimu, yang engkau turunkan nama-nama itu dalam kitab-kitab sucimu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara hamba-hambamu, atau juga nama-namamu yang masih engkau simpan di alam gaib di sisimu. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, wa masathara Allahu bihi fi ilmi al-ghaib indahu la yumkin hasruh wala al-ihatatu bihi. Segala apa yang masih Allah simpan di alam gaib, maka tidak mungkin seorang pun bisa mengetahui berapa jumlahnya karena ilmu itu masih tersembunyi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti nama-nama Allah itu ada tiga. Yang diturunkan melalui kitab-kitabnya. Semisal Al-Quran. Ada juga nama-nama Allah yang diberitahukan kepada salah seorang di antara hamba-hambanya, yakni Rasul Muhammad SAW, terdapat dalam sunnah beliau. Dan yang ketiga, asma nama-nama Allah yang masih tersimpan di alam gaib di sisinya. Maka dengan dalil ini, ahli sunnah meyakini bahwa nama-nama Allah tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Lah bagaimana dengan riwayat yang menyatakan 99? Apakah riwayatnya lemah atau bagaimana? Adapun hadis yang menyatakan 99 diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, walillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, bahkan disebutkan penguatnya oleh Nabi, mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1. 99 nama. Barang siapa yang mengimaninya, mengamalkannya, menghafalkannya, mempelajarinya, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Bagaimana cara menggabungkan dua kalimat tadi, wahai kaum muslimin? Satu mengatakan tanpa batas, satu mengatakan 99. Caranya adalah bahwasanya yang diajarkan oleh Allah kepada umat Islam, umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejumlah 99 nama, baik itu dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi, untuk diketahui oleh hamba-hambanya, dipelajari oleh hamba-hambanya, diimani, diyakini, dan diamalkan kandungannya. Ini, diamalkan apa? Kandungannya. Maka bagi kita, wahai kaum muslimin, rahimani wal jami'an, hendaknya kita meyakini apa yang tertera di dalam al-asma dan as-sifat tersebut. Apa yang ada di situlah kita meyakininya. 99 nama. Karena ini hukumnya wajib. Siapa yang mengimaninya, mengamalkan kandungannya. Misal, Allah Razzaq. Kita meyakini Razzaq. Allah sang pemberi rizki. Maka cara mengamalkannya adalah kita memohon rizki hanya kepada Allah. Kita meyakini Allah Maha Alim, Maha Mengetahui. Maka cara mengamalkannya adalah kita meyakini dimanapun kita berada selalu diketahui oleh Allah. Kita meyakini Allah Maha Raqib, Maha Mengawasi. Kita meyakini dimanapun kita berada kita diawasi oleh Allah. Terus seperti itu cara mengamalkannya. Nama Allah Ahad. Maka tidak boleh bagi kita menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Allah Maha Esa. Barang siapa yang beriman dengan 99 nama tersebut dan dia mengamalkannya dalam kehidupan dia, dakhalal jannah, masuk dalam surga. Tetapi bukan berarti hanya 99 saja nama Allah itu. Ya, masih banyak yang tersimpan di mana? Di alam ghaib yang belum diajarkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau contohkan di sini kalimat untuk bisa mudah untuk difahami adalah seorang yang mengatakan, "Indi mi'atu dirhamin a'adatuha li sadaqah. Fala yunafi ay yakuna 'indaka darahimun ukhra a'adatuha li ghairi sadaqah." Seorang di antara kita mengatakan, "Saya punya uang 100 dirham untuk aku sedekahkan." Kalimat ini tidak berarti memiliki pengertian saya tidak punya uang yang lainnya. Tidak. Masih ada uang-uang yang lainnya yang disiapkan untuk keperluan yang lain. 99, ini yang kalian yakini, ini yang kalian ketahui, ini yang kalian imani. Amalkan sesuai dengan apa yang terkandung padanya. Bukan berarti hanya itu. Masih ada nama-nama Allah yang Allah simpan di alam ghaib. Kaidah berikutnya, yang ketiga sekarang, atau pasal yang ketiga pada kaidah yang kedua yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Asma'ullahi ta'ala la tuthbat bil'aqli. Nama-nama Allah itu tidaklah ditetapkan kan melalui jalur akal. Tidak. Akal menggambarkan, oh begini Allah, oh begitu Allah. Allah punya nama ini, Allah punya sifat ini. Akal. Bukan. Nama-nama Allah itu tidak ditetapkan dengan jalur akal. Wa inama tuthbatu bisyari. Namun tak lain nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu ditetapkan dengan apa? Syariat. Syariat itu bentuknya wahyu, Al-Quran dan Al-Hadis. Itu syariat. Ya. Fayatau kifiyatun. Nama-nama Allah ini adalah tauqifiyatun. Nama-nama Allah adalah tauqifiyatun. Artinya, yatawakafu isbatuha ala ma jabi syara. Ditetapkan satu nama bagi Allah, itu harus penetapannya melalui jalur syariat saja. Apa yang ditetapkan, tetapkanlah olehmu. Apa yang tidak ditetapkan, jangan kamu tetapkan. Begitu ya kaum muslimin rahimani wan jami'an. Yang tertera iman yang tertera. Yang tidak ada, jangan kau ada-adakan. Ini bab sedang membahas tentang Allah yang maha besar. Yang kita tidak akan tahu tentang Allah kecuali melalui wahyu. Karena enggak ada yang serupa dengan Allah, Pak. Tidak ada yang bisa menggambarkan Allah. Tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Tidak ada yang bisa sebagai contoh. Tidak ada. Allah Khalik. Coba kita sedikit melihat tentang namanya Al-Khaliq. Allah Maha Pencipta. Kita lihat keagungan dan kebesaran Allah. Dari mana? Makhluk-makhluknya. Makhluk adalah isim maf'ul dari khalaqa. Khaliq adalah isim fa'il yang mencipta. Kebesarannya bisa kita lihat dari yang dicipta. Adanya makhluk gunung, langit, bumi, bulan, laut, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan. Luar biasa ya kaum muslimin. Kehebatan Allah yang maha besar. Bumi ini penuh dengan berbagai macam hasil tambang yang Allah siapkan untuk kepentingan manusia. Ada bensin, ada pertalit, ada pertamak, ada benzol, macam-macam. Sayur-mayur, macam-macam. Tidak pernah habis. Luar biasa, Masya Allah. Dari sini kita tahu Allah itu Khaliq. Sang pencipta yang sangat besar. Yang tidak mungkin sama dengan manusia. Manusia bisa apa? Bisa apa manusia? Sangat lemah, kemampuannya sangat terbatas. Tidak bisa mencipta, paling menggandeng-gandengkan apa yang ada menjadi sebuah hasil tertentu. Mengadakan bahan bakunya tidak bisa. Dari kayu menjadi lemari. Dari bahan baku makan menjadi sebuah makanan. Adanya wortel, adanya terigu, adanya apa, jadinya bakwan, umpamanya. Ya. Itu aja manusia. Lemah wa kaum muslimin. Siapa yang menciptakan air hujan? Tidak ada yang bisa. Ini dari satu nama Khaliq. Apakah kalau demikian akan kita samakan dengan manusia? Lah, tidak sama sekali. Dan nama-nama itu ditetapkannya dengan dalil. Ya, fala yuzadu fiha wala yunqas. Karena itu dalam perkara asma dan sifat Allah tidak ditambahi dan tidak pula dikurangi. Lianal aqla la yumkinuhu idraku ma yasihquhu. Karena yang namanya akal semata tidak akan mungkin tahu tentang Allah. Jangankan tentang Allah, wahai kaum muslimin. Zat yang menciptakan langit dan bumi. Yang mengatur seluruh peredaran yang ada. Mengatur semua peredaran yang ada, wahai kaum muslimin. Mengatur manusia. Lalu kita ngatur anak istri kita saja susahnya bukan main. Apalagi ini ngatur manusia yang miliaran, jutaan. Yang makan, yang minum, yang ini, yang cocok tanam, macam-macam. Yang mati, yang hidup, yang lagi stroke, yang lagi stres. Yang lagi sekarat, macam-macam. Semuanya tanpa satupun yang lepas dari pengaturan Allah Azza wa Jalla. Luar biasa Allah Azza wa Jalla. Ya? Yang seperti ini, wahai kaum muslimin, tidak mungkin akal bisa mengetahuinya. Kita jangankan mengetahui Allah Azza wa Jalla dengan akal. Kita tahu apa yang dibalik tembok ini aja sudah susah, Pak. Ya. Ada yang tahu apa yang dibalik tembok ini? Ya ada, tadi ada yang lihat, Pak. Tapi bagi yang tidak tahu, apa ya? Ini baru bicara di balik tembok. Akal gak mampu. Padahal bukan gaib. Dari ndeleng bisa, Pak. Ya. Tapi kalau tanpa adanya ilmu yang memberitahukan di sini ada motor. Motornya apa? Macam-macam. Kasih tahu dulu. Oh iya, begitu. Baru tahu. Apalagi bicara masalah Allah. Zat yang maha besar, yang maha agung. Akal tidak akan mungkin tahu. Karena itu, kalau ada orang berbicara agama dengan akal, ketahuilah itu adalah musuh. Musuh dia, kaum muslimin. Loh, wong Islam dia musuh. Iya, dia musuh. Walaupun dia muslim, karena dia beragama dengan akal. Kenapa? Karena akibat orang ini beragama dengan akal, akibatnya merusak. Umar bin Khattab mengatakan, wa iyyakum wa sahabar ra'i fa innahum a'da'us sunnah a'yadumul ahadits ayahfadhuha fa qalu bi ra'yihim fa dallu wa adallu. Umar bin Khattab mengatakan apa? Hati-hati kalian dari orang-orang yang beragama dengan menggunakan akal. Mereka itu adalah a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. A'yadumul ahadithu ayahfaduha. Mereka merasa berat untuk menghafalkan ayat dan hadis, sehingga akal mereka kosong dari ilmu nas. Pengetahuan mereka kosong dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi mau digunakan terus. Padahal kosong dari ilmu. Apa yang terjadi? Kata Umar, faqalu bira'ihim. Mereka pun akibat dari itu adalah berbicara tanpa ilmu. Mereka berbicara dengan ra'yu-ra'yu mereka. Fadullu wa dhullu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini mengapa mereka jadi musuh. Karena faktor itu. Ya. Kemudian kata Syekh, وَلِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ بِمَا لَمْ يُسَمَّ بِهِ نَفْسَهُ أَوْ إِنْكَارُ مَا سَمَّ بِهِ نَفْسُهُ جِنَايَةٌ فِي حَقِّهِ تَعَالَى فَوَجَبَ سُلْكُ الْأَدَمَ مَذَلِكَ. Juga kaum muslimin, kenapa berbicara asma wa sifat itu tidak boleh dengan akal? Kenapa? Karena kalau kamu berbicara tentang Allah dengan akal, nanti kamu akan menamai Allah dengan nama yang tidak tertera dalam nas. Misal, Allah kan maha, maha besar, maha kecil, maha ada, maha tidak ada. Ini ucapannya kaum Jahmiyah, wahai kaum muslimin. Ya, mereka menamai Allah Azza wa Jalla dengan otak, dengan akal. Akibatnya ngawur. Menamai Allah dengan akal ngawur. Sampai-sampai mereka mengatakan Allah itu maha mampu. Tetapi Allah tidak mampu menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada zat-Nya. Ngawur ini, Pak. Anda berbicara tentang Allah dengan akal. Dan ini hukumnya haram dalam agama kita. Allah maha mampu, Allah maha besar. Dan tidak ada pembahasan seperti yang kalian sebutkan tadi. Sehingga berbicara asma sifat dengan dalil. Jangan ngawur. Bisa dipahami hadirin? Engkau memberikan nama kepada Allah tanpa dalil. Dosa. Engkau menolak nama Allah dengan akal juga dosa. Itu adalah jinayah, kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berikutnya adalah pembahasan yang keempat. Kullu ismin min asma'illahi ta'ala fa'inu yadul ala zatillah. Nama-nama Allah semuanya menunjukkan kepada zat-Nya. Nama-nama Allah yang 99 yang diberitahukan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita untuk kita mengimaninya, semua nama-nama itu menunjukkan pada satu zat. Kalau antum ditanya Siapa Maha Rahman? Jawabannya Allah. Siapa Maha Rahim? Jawabannya Allah. Siapa Malik Yaumiddin, hari pembangkitan? Siapa penguasanya? Allah. Siapa itu Ghafar Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Al-Khaliq, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir? Siapakah itu semuanya? Allah. Sehingga nama-nama 99 itu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kembali nama-nama itu kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami hadirin? Karena dulu kaum musyrikin ketika mereka membaca di dalam Sulhul Hudaybiyah adanya Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, mereka ingkari. Kami hanya mengenal Allah. Siapa itu Tuhan Rahman? Siapa itu Tuhan Rahim? Dianggap oleh kaum musyrikin jahiliyah, Ar-Rahman itu Tuhannya Muhammad selain Allah. Sehingga mereka mengatakan Muhammad itu juga menyekutukan Allah. Nyatanya dia punya Tuhan Rahman, dia punya Tuhan Rahim. Kita enggak kenal ini, hapus. Cukup bismika Allahumma, dengan menyebut namamu ya Allah, cukup. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan udullaha udur rahman ayyama tad'u falul asmal husna. Berdoalah engkau kepada Allah atau berdoalah engkau kepada Ar-Rahman, kapan saja engkau berdoa silakan. Berdoa dengan menyebut nama Allah, berdoa dengan menyebut nama-namanya, itu semuanya kembali kepada zat yang satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna, dan Allah adalah zat yang memiliki nama-nama yang sempurna sejumlah berapa? 99 nama yang diberitahukan kepada kita. Jangan 99 nama tokpak, nanti ada batasan berarti. Dilanjutkan, dan nama Allah masih banyak yang tersisa di alam ghaib. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ya. Kemudian kaidah berikutnya, kaidah dalam perihal sifat-sifatnya sekarang. Sifat-sifat Allah Azza wa Jal kulluha ulia. Yang pertama, kaidah dalam sifat-sifat Allah, yang pertama adalah sifatullah kulluha ulia. Sifatu kamalin wa madhin laysa fiha naqsin biwujuhin biwajhin minal wujuh. Semua sifat-sifat Allah sempurna. Semua sifat-sifat Allah terpuji. Tidak ada satupun sifat yang lemah atau menunjukkan kepada kekurangan atau menunjukkan kepada cacat. Tidak ada. Misal mamanya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini kesempurnaan. Allah tidak memiliki anak, itu kesempurnaan. Allah Esa. Dan tidak pula diperanakan, Allah itu Esa. Hah? Tidak ada keluarga, anak istri, bapak ibu. Tidak ada. Allahu Ahad. Allah itu Esa. Satu. Ini kesempurnaan bagi kaum muslimin. Beda halnya dengan manusia. Manusia yang sempurna adalah manusia yang memiliki keluarga. Yang tidak memiliki keluarga, dipandang dia kurang sempurna. Maka, jangan kita menganggap Allah Azza wa Jal sempurna dan tidaknya dengan akal. Tetapi dengan nas, apa yang tersebut bagi Allah, itu kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Ya. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-60, walillahil matsalul a'la, dan hanya milik Allah lah segala perumpamaan yang lebih tinggi, yakni sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Wa li'anna kamilun wajib, li'anna rabba kamilun wajaba kamalu sifatihi. Ayat ini menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dengan ini, kaum muslimin, sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan, ada beberapa sifat yang mengandungi celah, mengandungi kejelekan, mengandungi keburukan, mengandungi kekurangan, maka itu tidak diberikan kepada Allah. Seperti sifat mati, jahil, ajz, kelemahan, as-samam, buta, tuli, atau yang lainnya, itu tidak ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah maha sempurna. Kematian itu bukan sempurna. Allah hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan pernah apa? Mati. Allah maha alim, tidak ada jahil padanya. Allah maha qawi, maha kuat. Tidak ada sifat da'af atau ajz, kelemahan padanya, tidak ada. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan mengatur seluruh isinya. Seluruh isinya, waikum muslimin. Manusianya, hewannya, yang jutaan jenisnya, dengan berbagai macam masing-masing kebutuhannya. Allah yang mengatur. Kemudian Allah mengatakan, وَمَا مَسَّنِيَ مِنْ لُهُوبَ, dan tidaklah menyentuhku sifat kelelahan. Allahu Akbar. Allah maha kuat. Kemudian yang berikutnya adalah, ada satu sifat, yang sifat ini mengandungi dua makna. Kadang mengandungi pengertian sempurna, kadang mengandungi pengertian kekurangan atau cacat. Semisal apa? Membikin makar. Tukang makar, bikin makar, ini tercela. Ada orang kok tukang makar, ya, tercela. Tetapi ketika membalas makar-makar musuhnya, ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, mereka membuat makar, Allah pun membuat makar, dan Allah adalah sebaik-baik membuat makar. Yang dimaksudkan di sini adalah Allah membantah atau Allah membalas makar-makar musuh-musuhnya. Maka di saat itu, membalas makar musuh-musuhnya, ini adalah sifat kesempurnaan. Tapi kalau Allah adalah maha makir, tidak. Allah adalah maha membalas makar musuh-musuhnya. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin, ada beberapa pembahasan lagi. Kaidah yang keempat, kita masuk aja. Waktunya sudah mau adzan ya? Atau sudah selesai dulu apa? Gitu ya, persiapan maghrib. Insyaallah akan kita lanjutkan aja di bulan-bulan yang akan datang. Insyaallah. Masih banyak, kalau kita tergesa-gesa juga akan susah memahaminya. Demikian bisa kami sampaikan. Antum tulis di situ kaidah sifat-sifat Allah baru masuk pada yang pertama. Ya. Sehingga pada bulan yang berikutnya kita masuk kaidah sifatullah pada bagian yang kedua insyaallah. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.